bulan nu ngagantung di langit batu biru, tinggal sapasih sesampurnama kamari. Anteng sasonoan suka bunga, segala rasa dibedah. Bulan nu ngagantung di langit batu hiu, tinggal sapasih sesampurnama kamari. Sahidup samati moal hianat, insya Allah moal begat. Dina ruang hati nu aya ukur salira, dina ruang hati pasti ngan ukur salira. Langit batu hiu, sesa purnama kamari. Bulan sepepeting nyaksi, nyabang Rusia moal betus pasti. Gantung di langit batu hiu, tinggal sapas sesapurnama kamari. Sahidup samati moal hianat, insya Allah moal pegat. Dina ruang hati nu aya ukur salira, ruang hati pasti ngan ukur salira. Bulan di langit batu hiu, sesa purnama kamari. Bulan sepepeting nyaksi, nyabang Rusia moal betus pasti. Purnama kamari, bulan sepepeting nyaksi, nyabang Rusia moal betus pasti. Sesa purnama kamari, bulan sepepeting nyaksi, nyabang Rusia moal betus pasti.